memendam api nan nyalo tumbuh di dalam dado kita. Cari jalan elo onyo ko di paturikan sansai juo jadi nyubungan kita dan sampai sio sio. Sai juo jadi nyubungan kita dan sampai sio sio.